Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang mencarinya. Kemarin kita membaca sebuah riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keutamaan orang yang berilmu itu seperti bulan purnama, sedangkan yang ahli ibadah diumpamakan seperti bintang. Kenapa demikian, Pak Safari? Kenapa ulama itu diserupakan dengan bulan, ahli ibadah diserupakan dengan bintang? Karena bulan mungkin sama disebutkan dengan ulama, ada tingkatannya bulan itu? Belum itu pertanyaannya. Sekarang perbandingan antara bulan dengan bintang. Pak Abdul Somad. Sinarnya menyeluruh dengan sinar matahari. Bintang. Dengan bintang hanya untuk kepentingan kita. Nah, ya. Kalau bulan itu sinarnya luas, ya. Barakallahu. Nah, bahkan bumi pun bisa terang kalau bulan purnama itu. Begitulah para ulama. Ilmunya itu manfaatnya bukan untuk dia saja, tapi juga untuk banyak manusia. Beda halnya dengan ahli ibadah seperti bintang. Dia hanya mampu menerangi dirinya sendiri. Nah, begitu juga ahli ibadah, dia hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemarin juga kita bahas barakallahu fikum, kenapa Rasul mengambil perumpamaan itu dengan bulan, bukan dengan matahari? Kalau mau terang-terangan, kan lebih terang matahari. Kenapa nanggung-nanggung, kok cuma ngambil bulan saja? Mas Ahmad. Karena ulama itu mengambil sinar yang lain yang diberikan dari matahari karena dia mengambil dari gunung. Masa ulama ngambil sinar dari matahari? Artinya dia mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita ilmu menerangi yang lain. Sebagaimana bulan mengambil sinar dari matahari. Nah, yang kedua ada dua kan? Yang pertama karena bulan itu tidak bercahaya sendiri. Bulan itu cahayanya mengambil dari matahari. Begitu juga ulama, mereka tidak menerangi umat dengan dirinya sendiri, tapi menerangi umat melalui wahyu Quran dan sunnah. Yang kedua Pak Cip, Bu Faruk. Karena bulan bisa digambarkan tahapannya seperti ulama, mulai itu besar-besar berilmu. Kalau matahari? Langsung besar. Nah, bulan itu sangat-sangat pas untuk penggambaran tentang para ulama dari sisi tingkatannya, dari sisi ilmunya. Ulama itu ada yang ilmunya barakallahu fikum, tayyib, dari standar, menengah, sampai yang tertinggi. Begitu juga bulan, dari hilal, bulan sabit, terus naik nanti yang paling sempurna bulan purnama. Jadi pas kalau beliau mengambil permisalan ulama itu dengan bulan. Tapi kalau matahari kan langsung satu. Iya, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga kemarin kita membahas terkait dengan keutamaan majelis ilmu, bahwasannya barakallahu fikum di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, malaikat itu akan meletakkan sayapnya. Apa yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya, Bu Hafid? Yang pertama, turun ke bumi dan kemudian ikut bermajelis di depan orang yang menurut ilmu, yaitu dan juga malaikat akan menunjukkan. Nah, jadi ada tiga versi penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan maknanya adalah malaikat itu akan selalu menaungi orang yang menuntut ilmu dalam perjalanannya. Nah, seperti awan yang menaungi kita dalam perjalanan, terus diiringi malaikat. Yang kedua, maknanya adalah malaikat itu sangat menghormati, ya, sangat mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, maknanya malaikat dia akan berhenti untuk terbang dan mampir ketika ada majelis-majelis ilmu yang di barakallahu fikum dibuka dan dibahas di situ. Kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kemarin kurang lebih yang kita bahas. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan barang siapa yang menempuh perjalanan yang dia cari di dalamnya adalah ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi dia jalan menuju surga. Nah, Jadi orang yang berusaha mencari ilmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan menempuh jalan ini disebutkan oleh mereka para ulama hissi dan ma'nawi. Yang hissi artinya dia benar-benar berjalan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada yang dari Sidayu ke Tuban, ya, ada yang dari Palang, barakallahu fikum. Dari mana lagi? Ada yang dari Lamongan, ya, barakallahu fikum. Nah. Tayib, benar-benar dia berjalan. Barakallahu fikum. Nah, entah naik motor, jalan kaki, naik sepeda, barakallahu fikum, pesawat, ya, naik kapal. Perjalanan itu menjadi sebab mudahnya kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menempuh jalan di sini dalam artian maknawi. Artinya segala usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu tadi dengan mencatat, ya, nah ada faedah yang didapatkan dalam majelis, dicatat, kemudian dihafalkan, dipahami artinya, kemudian diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Itu cara untuk mendapatkan ilmu. Walaupun dia tidak berjalan, barakallahu fikum. Nah, itu juga termasuk jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, orang itu akan dipermudah masuk ke dalam surga. Maknanya apa, barakallahu fikum? Di antara maknanya, Allah akan memberikan taufik kepada orang itu. Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu. Ya, dia akan cinta dengan, barakallahu fikum, amal ketaatan dan hal-hal yang baik. Nah, jadi ilmu itu benar-benar memberikan inspirasi kepada dia dan merubah dia menjadi manusia yang lebih baik. Ya, yang tadinya sebelum ngaji, sebelum taklim, temperamen, ya, emosi gampang marah, barakallahu fikum, na'am, kata-kata itu ya tidak terjaga, barakallahu fikum, na'am, cacian makian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, nah, dari ikan asin sampai ikan tongkol keluar, barakallahu fikum, ya, na'am, atau dari macam-macam. Tapi setelah dia taklim, belajar, Allah berikan hidayah, taufik kepada dia untuk merubah sifat buruk tadi. Ya, sedikit-sedikit dia sudah meninggalkan, ya, kata-kata kotornya. Berubah, yang tadinya barakallahu fikum kalau marahnya keluarlah nama-nama hewan. Sekarang kalau marah dia takbir. Jadi Allahu Akbar. Oh, gitu ya. Nah, mendingan ya kan? Barakallahu fikum. Subhanallah atau astagfirullahaladzim, ya, barakallahu fikum. Berubah jadi bentuk barakallahu fikum zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal-hal yang lain. Yang tadinya dia orang yang pemalas, ya, jadi semangat, barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang belajar ilmu agama itu akan Allah berikan taufik, hidayah, ilham, akan berubah jadi orang yang baik. Orang baik ini kan termasuk tanda ahli surga. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara makna Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan taufik, hidayah kepada dia jadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya kata beliau, wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, demikian juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatan wahidatan. Wafihi akhbarun katsiratun. Disebutkan Nabi berkata, barang siapa yang kematian itu datang menjemputnya dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu. Laqadarullah, misalnya dalam perjalanan ke alam majlis ta'lim, ya, terjadi sesuatu yang terjadi, kecelakaan, sehingga dia harus meninggalkan dunia ini. Nah, itu dalam rangka menuntut ilmu. Barakallahu. Nah, dan dia niatnya datang ke majlis ilmu tadi benar-benar ingin menghidupkan Islam. Menghidupkan Islam pada dirinya, menghidupkan Islam di keluarganya, menghidupkan Islam barakallahu fikum di sana kerabatnya, teman-temannya. Dia pengen menghidupkan Islam. Nah, jadi bukan dia tujuannya ke majlis ilmu, nagi utang, janjian sama ikhwan. Nanti ketemu ya di majlis ya. Nah, utang tuh bayar loh. Iya, sangat kuat dia tak bayar. Nah, jadi niatan intinya nagi utang. Lain. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Berarti enggak boleh, Ustaz. Boleh saja, tapi itu niat sampingan. Intinya ya hadir dalam majlis ilmu, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian memanfaatkan momen tadi untuk bisa bertemu barakallahu fikum. Nah. Kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidat. Maka kata Nabi, antara dia dan Nabi itu di dalam surga ya satu derajat. Nah, artinya selevel surganya orang yang menuntut ilmu dengan surganya para nabi barakallahu fikum. Dan khabar yang seperti ini cukup banyak diriwayatkan. Namun barakallahu fikum secara sanad ya hadis ini lemah, dhaif. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsaq dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Imam Al-Haythami, kata beliau, fihi Muhammad Ibnul Ja'di matrukun. Di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ja'ad, dia adalah rawi yang ditinggalkan hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga hadisnya lemah ya. Kita cari hadis yang lain saja yang sahih-sahih. Wa kana ba'dul hukama yaqulu. Dan kata beliau, dulu sebagian orang-orang bijak itu mengatakan, ya laita syi'ri ayyu syai'in adraka manfaatahul ilmu wa ayya syai'in fata man adrakal ilmi atau adrakal ilma. Orang bijak zaman dahulu mengatakan, duhai, sesuatu apa barakallahu fikum yang bisa dicapai untuk seseorang yang kehilangan ilmu, dan sesuatu apa yang akan hilang dari orang yang sudah meraih ilmu. Ini dalam ini. Ya. Artinya barakallahu fikum, orang itu kalau dia enggak punya ilmu agama, ya, apapun yang dia miliki itu tidak berguna. Ya. Dia punya mobil 20, rumah 15, ya istri 4, barakallahu fikum, na'am, tanahnya di mana-mana. Wah, dalam dunia sukses. Tapi ini orang nol ilmu agama, dia tidak punya apa-apa. Karena hartanya itu akan habis di dunia. Di akhirat dia tidak punya tabungan. Karena dia enggak punya agama, dia tidak ngerti ilmu agama, sehingga hartanya itu dia gunakan untuk hura-hura, poya-poya. Ya, barakallahu fikum. Naam, sekedar mengejar kata-kata sukses, berhasil, disanjung-sanjung sama orang, dipanggil di stasiun televisi ini, stasiun televisi itu, disuruh bicara di sini, di situ. Nah. Tapi agama nol. Ilmu agama nol. Maka kata para orang bijak zaman dahulu, dia itu enggak punya apa-apa. Orang yang tidak memiliki ilmu agama sedikit. Nah, sebenarnya apa? Orang itu tidak punya apa-apa. Dan sebaliknya kata beliau, ya, orang yang sudah mempelajari banyak ilmu agama, maka apa? Tidak ada satupun yang luput dari dia. Dunia dapat, akhirat apalagi. Ya, dunia dapat, akhirat apalagi. Itu kata orang bijak. Orang itu kalau sudah meraih ilmu agama, ngerti ilmu agama, dia tidak akan terluputkan perkara-perkara yang baik. Dapat semua. Ya, di dunia yang baik-baik dapat, di akhirat berlipat-lipat. Barakallahu. Ada satu syair barakallahu fikum dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan dalam kumpulan syair-syair beliau. Ya. Ini bait syair cukup barakallahu fikum mengapa ya? Membangkitkan pikiran kita. Nah, kesadaran kita. Sindiran dari beliau. Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Beliau pesan kepada para penuntut ilmu, hendaknya kamu sabar dalam menghadapi menimba ilmu dari tipe-tipe guru yang keras, kaku. Ya. Artinya dia dalam mendidik, mengajar murid-muridnya itu apa? Disiplin sekali. Ya. Standarnya itu sangat tinggi. Nah, sehingga kadang ya kena tendang, kadang kena semprot, kadang kena pukul. Itu kan kita sering dapati ya kalau guru-guru zaman dahulu ya, Pak ya. Guru ngaji, masih ingat enggak lu? Wah, ceplok. Aduh. Nah, kalau sekarang wah sudah kena panggil polisi itu. Hah? Barakallahu fiik. Nah, isbir kata beliau. Ya, dalam menghadapi tipe-tipe guru yang seperti itu barakallahu fikum. Dan kita melihat barakallahu fikum perjalanan salaf ya dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi guru-guru yang seperti itu sangat luar biasa. Ya. Nah, kokohnya dan gigihnya semangat mereka. Seperti contoh Hisham ibnu Ammar, ya, jauh-jauh dari Syam sana, Palestina, ke Madinah untuk mengambil ilmu dari Imam Malik. Bapaknya udah jual rumah, jual apa-apa untuk ongkos dia menuntut ilmu dari Imam Malik. Safar perjalanan jauh sampai di Madinah. Barakallahu fikum, dia minta izin untuk bertemu dengan Imam Malik dan menyampaikan maksudnya. Pak Imam, saya ini jauh lo dari negeri Syam sana ke sini. Ya Bapak, saya udah jual rumah. Biar saya belajar dari jenengan. Saya ingin mendapatkan beberapa hadis dari jenengan. Kata Imam Malik, oh bagus. Ya, coba kamu baca. Nah, Imam Malik itu kan punya satu kitab yang sangat ya masyhur, karya beliau namanya kitab Muwatta Imam Malik. Kalau Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, Imam Muslim punya Sahih Muslim, kalau Imam Malik punya Muwatta. Sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Muwatta ini yang dikatakan kitab yang paling sahih. Nah, jadi kata Imam Malik, ya Hisham, kamu baca. Hisham nggak tahu kebiasaan Imam Malik itu, beliau nggak pernah baca kalau ngajar, murid yang baca. Baca, nanti beliau menjelaskan. Hisham nggak tahu, dia malah sungkan. Masa saya yang baca? Saya kan santri, jenengan kiai, masa saya yang baca? Nggak pantas lah. Baca. Wah, jenengan saja yang baca. Baca, jenengan yang baca. Wah, jadi gitu terus, elehan. Imam Malik jengkel juga, ini anak-anak baru tapi kok layan, ya, kasih pelajaran ini anak, pukul dia 10 kali, cambuk 10 kali, ayo sini, ceprot, aduh, ceprot, nah, 10 kali, ya, nah kalau anak zaman sekarang sudah ngadu ke bapaknya itu, Imam Malik sudah kena labrak itu, nah, barakallahu fikum, selesai, bawa dia ke sini, nangis-nangis. Ya, wah Imam, kenapa saya dipukul? Salah saya apa? Ya, saya jauh-jauh ini loh dari negeri Syam, masa sampai sini dipukul? Nah, ya, bapak saya udah jual rumah, masa sampai sini dipukul? Nah, akhirnya Imam Ali nggak enak juga ya. Yo yes, yo yes, yes. Terus gimana? Gimana? Apa kafaratnya? Merasa salah juga. Beri Imam Ali mungkin nyadar, oh ya ini kan anak baru, nggak paham sistem belajar di sini, ya. Baru ingat, ya sudahlah, salah ya. Aku salah Imam Malik. Ya terus gimana? Apa kafaratnya? Saya minta maaf. Ya sudah, ya. Barakallahu fikum Imam Malik, dikatakan ya setiap cambukan yang kamu dapatkan tadi saya bayar dengan satu hadis. Nah. Barakallahu fikum. Sampaikan Imam Malik 10 hadis. Tadi berapa kali cambukan? 10 kali. Ya sudah 10 kali. Selesai. Habis itu Hisham ngomong lagi, Imam Malik cambukannya tambah lagi. Biar hadisnya nambah. Masya Allah, Imam Malik cuma ketawa aja. Wis, aret zaman saya iki ya. Nah, zaman itu ya. Barakallahu fiik. Kalau zaman sekarang, gua jangan macam-macam diajak berantem itu. Iya. Nah, guru-guru tuh diajak berantem sama anak-anak sekolah. Barakallahu fiik. Tambah lagi cambuknya, ya. Biar saya dapat lagi. Yes, boleh-boleh. Kata Imam Malik, enggak, besok lagi-lagi, lain kali. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu itu dalam menuntut ilmu luar biasa. Ada lagi kisah barakallahu fikum yang juga luar biasa. Kisahnya barakallahu fikum Abu Thayyib Fadl, ya, Ibnu Dukain, Abu Nu'aim. Nah, beliau ini habis dari menuntut ilmu dari Yaman. Jadi dari Irak ya ke Yaman. Nah, berapa jaraknya itu ya? Jauh. Menuntut ilmu dari Abdurrazzaq As-San'ani. Pas perjalanan pulang itu melewati rumah seorang alim, kiai besar juga pada masa itu tadi. Ya, Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain. Nah, ini kita mau lewat Pak Kiai, ya, Fadl bin Dukain. Gimana kalau kita mampir saja? Saya itu mendengar orang satu ini hafalannya masya Allah kuat sekali. Saya punya ide. Ibnu Ma'in, Imam Ahmad satu lagi, bertiga orang ini. Ibnu Ma'in ini yang agak sedikit nakalan. Saya pengen ngetes hafalannya. Benar enggak tuh kuat hafalannya? Kata Imam Ahmad yang ngerti adab sopan santun, jangan. Enggak sopan masa guru dites. Ya, gape. Gap. Tes pokoknya. Nah. Jangan. Enggak. Bandel ya. Barang tes. Benar. Ketemu masuk disambut sama kiainya ini ya, barakallahu Fadl bin Dukain. Nah, tanya-tanya ya, kita habis dari Yaman, kiai ya, belajar di sana akhirnya mampir ke sinilah ya. Siapa tahu ada tambahan ilmu. Mulai padahal udah gini-gini ya. Imam kata Ibnu Main, wahai kiai, nah, saya ada dapat ini ya, beberapa riwayat katanya riwayat ini punya jenengan, dari jenengan. Saya pengen klarifikasi ya, benar atau salah. Nah, padahal riwayat ini memang riwayatnya Ibnu Main, riwayatnya Fadl ibn Dukain, tapi udah dibolak-balik sanadnya itu. Hadis yang ini pakai sanad yang A, harusnya pas sanad yang B, puter-puter. Oh begitu ya. Ji Pak Yai. Ya wis. Sampean baca. Baca. Hadis pertama beliau mengatakan enggak, iki salah iki riwayate iki. Iki sing bener iki. Matane. Sanate iki, matane iki. Yang kedua, enggak, iki salah iki. Yang ketiga, akhirnya paham lho. Ini anak nakal ini ya. Mengetes ini ya. Paham lho. Ini nakalan ini, ya. Satu dua mungkin beliau masih ini ya belum sadar. Yang ketiga baru tahu ini mau ngeteh, ya. Kurang ajar anak satu ini. Nah selesai dia lihat Imam Ahmad. Adapun kamu orangnya warok, sopan kamu. Ini kayaknya bukan hasil pemikiran kamu. Yang satunya lagi. Ya, kamu enggak levelnya melakukan yang seperti ini. Ilmumu masih di bawah. Nah, tidak lain dan bukan yang nakalan ini kamu langsung ditendang sama Hadir Winduk. Dier mental sampai turun ke tangga. Ya. Nah, selesai Imam Ahmad mengambiri Ibnu Main. Kan? Sudah kubilang, janganlah kau tes-tes. Masih saja kau tes. Ya, ketendanglah kau. Barakallahu fikum. Nah, tapi apa kata Ibnu Main? Ya, tendangannya beliau, ya, kiai itu lebih mantap kata dia. Saya lebih senang dengan tendangannya itu daripada perjalanan kita ke Yaman mengambil riwayat dari Abdurrazzaq. Itu biasa aja. Tapi dengan tendangannya beliau ini, mantap. Artinya mas saya sangat yakin kalau orang satu ini memang hafalannya luar biasa. Terbukti akan kesikohannya. Seneng dia. Jadi bukan sekedar rumor saja. Tapi dia sudah ngetes. Ternyata memang luar biasa hafalannya. Ya, jadi ketendang saya mental turun ke tangga. Seneng. Nah itu. Barakallahu fikum orang-orang zaman dahulu. Ya, ketika mereka menuntut ilmu. Dari seorang guru. Barakallahu fikum. Nah. Jadi guru itu memang ada yang tipe-tipenya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i menasehati para penuntut ilmu, ya sabar dalam menghadapi guru-guru yang kaku orangnya itu, nggak fleksibel. Nah, tapi kaku. Kalau A ya A harus nurut kata dia. Kalau nggak macam-macam ceprot atau ditendang sama dia. Nah, nurut saja. Karena kata beliau, meresapnya ilmu di dalam hati kamu dengan sabar dalam menghadapinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, yang ini yang saya maksud dari ucapan beliau. Beliau mengatakan setelah itu, kata Imam Syafi'i, وَمَنْ لَمْ يَذُكْ مُرَّ تَعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahit getirnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi kata beliau, orang yang belum pernah merasakan sulitnya menuntut ilmu, berjuang ya dalam mempelajari ilmu agama ini, barakallahu fikum, nah berjuang melawan rasa malas, berjuang melawan jarak, ya, berjuang melawan musim hujan yang mungkin nanti sebentar lagi datang, ya kan? Kadang sudah mendung-mendung ini, ya males lah ikut taklim. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya dalam menuntut ilmu agama ini, malas dalam mencari ilmu agama ini, kata beliau, orang itu akan merasakan jadi orang yang hina sepanjang hidupnya. Nah, barakallahu fik. Baik. Kemudian beliau melanjutkan setelah itu, manfaatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafati. Imam Syafi'i mengatakan orang yang di masa mudanya itu tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah belajar ilmu agama sedikit pun, maka bertakbirlah untuk orang itu sebanyak 4 kali karena dia telah mati. Takbirnya itu kan untuk orang yang sholat jenazah dulu, 4 kali. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum di masa mudanya itu tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, sampai tua juga enggak pernah belajar ilmu agama, nah dianggap apa? Mati oleh beliau. Ya. Tadi dia enggak punya apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Istilahnya dia mungkin seperti mayat hidup. Ya, orang yang enggak punya ilmu agama, dia tidak akan punya hati. Iya, nah, walaupun jasadnya itu berjalan, tapi sebenarnya tidak hidup. Kata beliau, "Dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, id lam yakuna la i'tibara fi dzat." Seorang pemuda itu baru dianggap kalau dia punya ilmu agama dan orangnya bertakwa. Kalau tidak ada dua hal ini, maka orang itu tidaklah dianggap. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada kita semua, barakallahu fikum, untuk ya semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Jadi orang yang bijak mengatakan apa tadi? Hah? Orang yang enggak punya ilmu agama sedikit pun, dia itu enggak punya apa-apa. Dan orang yang punya ilmu agama, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Satu lagi, wa min fadailit ta'limi ma akhrajahu fi sahihaini an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan-keutamaan mengajarkan ilmu, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah bersabda barakallahu fikum kepada Ali. Jadi riwayat ini bermula ketika suatu hari Rasul mengatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Besok pagi saya akan memberikan bendera perang untuk seseorang yang bakal jadi panglima dan dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Perang Khaybar ini, sebelum Perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi di tanah Khaybar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga saat itu para sahabat barakallahu fikum rame, ya. Nah, kira-kira siapa ini? Dan berharap, semuanya berharap kalau dia akan diberikan barakallahu fikum. Besokan harinya semuanya datang pagi-pagi semua. Ya. Nah, ramai sudah masjid. Sebelum barakallahu fikum ya, azan sudah ramai. Semuanya berusaha datang yang di depan. Barakallahu. Nah. Selesai salat Rasul tanya, "Aina Ali?" Ali bin Abi Thalib, "Mana kok enggak kelihatan hari ini?" Yang lain mungkin dia pada lemes. Wah, Ali. Ya. Mana yang jawab? Wa yastaki ainaihi ya Rasulullah. Ali sakit mata Rasul sehingga enggak bisa. Ya. sakit di rumah dia nggak bisa datang. Maka Rasul mengatakan, Tayyib, panggil, ya, suruh orang jemput dia bawa sini. Nah, barakallahu fikum. Setelah Ali datang, kemudian sama Rasul diobati, ya, dibacakan doa, kemudian diusapkan ke pada kedua matanya dan sembuh. Setelah itu dikasih bendera perang tadi. Nah, setelah itu Rasul memberikan pesan kepada Ali terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya, barakallahu fikum, ya, sholat, zakat. Nah, artinya Rasul menganjurkan kepada Ali untuk mengajak manusia melakukan, barakallahu fikum, thayyib, ajaran agama Islam dan hal-hal yang baik. Setelah itu Rasul mengatakan, riwayat yang dikutip di sini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, ilham kepada seorang saja, ya, melalui ajakan kamu, maka itu lebih baik daripada, ya, hadiah berupa onta merah. Artinya, ketika kita menjadi sebab orang itu menjadi lebih baik, ketika kita menjadi sebab orang itu mendapatkan inspirasi, berubah, ya, jadi manusia yang lebih baik, maka pahala yang kita peroleh itu sangat besar. Nah, Rasul mengatakan, melebihi apa? Onta merah. Onta merah saat itu kendaraan yang paling mewah. Nah, kalau sekarang, anggap apa yang paling mewah? Hah? Mercy, limosin, jet, gitu pak ya, barakallahu fiik. Nah, hah? Lamborghini? Oh, Lamborghini. Nah, barakallahu fiikum, ya. Seandainya kita berhasil, ya, hanya cuman barakallahu fikum, mungkin kita mengirimkan pesan gitu ya. Faedah-faedah yang kita dapat dari grup WhatsApp, ya, Telegram, naam, ya kita kirim sama keluarga kita yang ya belum begitu semangat dalam mempelajari ilmu agama, ya masih banyak bolong-bolongnya. Ya kita kirim aja teng teng teng teng teng teng teng teng teng gitu ya. Tung tung tung tung tung masuk. Ada yang baca, masya Allah dapat hidayah. Iya ya, saya ini kok kayaknya tuh jauh sekali ya dari Allah. Kayaknya hidup juga kalau gini-gini sama aja kayaknya. Ya sudah, saya pengen belajar. Cuman dari sebab menekan tombol enter gitu aja ya. Nah, dapat lebih baik daripada Lamborghini tadi. Nah, ya, simple padahal. Barakallahu fikum. Nah, atau hal-hal yang sepele barakallahu fikum, ya, yang kita lakukan ternyata itu membawa perubahan orang lain kepada hal yang baik. Barakallahu fikum. Maka pahalanya sangat-sangat besar barakallahu fikum. Nah, sekali lagi ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Itu semua membawa semangat baru untuk kita, barakallahu fikum, ya, untuk mengajak, menyeru, ya, barakallahu fikum, siapapun dari umat manusia ini agar mereka menjadi manusia yang baik. Nah, barakallahu fikum, jangan kalah sama was-wasnya syaitan, ya. Nah, orang itu parah, Mas. Enggak mungkin lah kalau dia mau bakal berubah. Ya, nah, kiai besar saja sudah nasihati dia, kamu kerucut, masa dia mau sadar? Enggak mungkin. Ya, namanya asbab hidayah, terkadang hidayah itu bukan dari kiai besar. Orang dapat hidayah itu, orang berubah jadi yang lebih baik, bukan dari kiai besar. Ya, kadang orang yang tidak dikenal oleh manusia, mungkin pengemis. Gara-gara pengemis orang itu dapat hidayah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi barakallahu fikum, ibaratnya ya tadi, ya. Kalau istilah orang di tempat saya itu apa namanya? Memasang tajur. Nah, ya. Memasang pancing yang banyak, enam, ada 100, 200. Ya, pasang aja. Nanti kan ada yang kena tuh. Nah. Paham ya? Kalau di Paciran, kalau di sini apa namanya? Masang pancing yang banyak itu. Kalau di Paciran itu kan masang bubuh itu ya, untuk nangkap rajungan itu banyak gitu barakallahu. Mesti ada yang dapat. Ya. Nah, jadi untuk menebarkan ajaran kebaikan kepada manusia, barakallahu itu melakukan. Ya, jangan menganggap itu perkara yang barakallahu itu tidak ada fungsinya atau tidak ada faedahnya. Ada. Ya. Minimal sekedar kita ngajak saja, orang itu belum tentu nerima. Riwayat yang kemarin ya kan, dapat solawat dari Allah, malaikat, ya, penduduk langit dan bumi, ikan, semut, nah, semuanya bersolawat kepada kita. Hanya kita ngajak orang melakukan kebaikan. Nah, barakallahu fik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.